السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Selama nafas ini berhembus, di situ ada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di setiap detakan jantung kita, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR besar kita adalah bagaimana mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya. Ini PR rumit yang diremehkan oleh banyak orang. Maka yang berhasil cuma sedikit. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dalam surat Saba ayat 13 Allah berfirman, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Setiap ilmu yang kita dapatkan, kita dituntut untuk mensyukurinya. Setiap ilmu, setiap hidayah itu senantiasa memiliki konsekuensi syukur. Oleh karena itu, gak heran para ulama dulu itu benar-benar menaruh perhatian dalam masalah ini. Sampai-sampai Al-Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu kuncinya adalah banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Karena kunci. Oleh karena itu, semangat menuntut ilmu sebuah hal yang baik dan positif. Tapi jangan lupa juga untuk memiliki semangat mensyukuri ilmu, agar ilmu kita gak jadi bumerang. Karena kan nanti di hari kiamat kita bukan hanya ditanya tentang ilmu kita, tapi kita akan ditanya juga bagaimana kita mensyukuri ilmu kita tersebut. Pertanyaan tentang ilmu kan di hari kiamat ada dua secara umum. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, kata Nabi SAW. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkannya. Dan salah satu rukun bersyukur adalah mengamalkan. Jadi salah satu rukun bersyukur adalah pengamalan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Jadi yang harus kita sadari, kita bukan hanya ditanya tentang ilmu kita, tapi bagaimana kita mensyukuri ilmu tersebut. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan hal ini dan berusaha belajar dan bersyukur, belajar dan bersyukur. Karena ilmu adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kembali bersama Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal, dan kita masih berada di bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Dan kita masih ada di dalil yang pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Karena dua sebab, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena beberapa sifat yang Allah lebihkan untuk mereka di atas wanita yang digunakan untuk memimpin sesuatu. Dan yang kedua, karena nafkah yang suami berikan dari hartanya. Dua sebab ini yang membuat laki-laki atau suami menjadi pemimpin. Maka sekali lagi, kalau ingin menjadi pemimpin, maka bersikaplah sebagai pemimpin dan nafkahi istri kita. Semakin kita lemah dari dua sebab ini, semakin lemah kepemimpinan seorang suami. Dan ia punya masalah besar di hari kiamat kelak. Dia punya masalah besar di hari kiamat kelak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita fasalihat. Maka wanita yang salehah, wanita yang istiqomah, qanitatun. Mereka adalah wanita yang taat kepada Allah. Lalu taat kepada suaminya selain atau kecuali maksiat. Mereka taat kepada Allah secara mutlak dan mereka taat kepada suami mereka selama tidak bermaksiat. Lalu yang sifat yang terakhir dalam ayat ini, dan ini sifat yang sangat penting, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaib. Wanita yang salihah atau istri yang salihah adalah istri yang punya sifat menjaga, itu hafizat, ngejaga. Oh, jadi security Pak Ustaz. Oh, bukan. Apa yang dia jaga? Mari kita lihat keterangan para ulama tafsir. Di antaranya tafsir At-Tabari, salah satu tafsir terbaik yang pernah ada. Maksud wanita yang menjaga ini, ia menjaga kehormatannya. Ia menjaga kehormatannya. Kehormatannya dari zina dan seluruh hal yang mengarah kepada zina. Kalau pakai bahasa yang lebih tajam yang digunakan oleh sebagian para ulama, wanita yang salehah itu yang benar-benar menjaga, mohon maaf, kemaluannya. Itu tekstual di sebagian keterangan. Fi furujihin farj, jamaknya farji atau farjun, furuj. Farj adalah kemaluan. Apa yang dimaksud menjaga kemaluan? Menjaga kehormatan dari zina dan yang mengarah kepada zina. Oh, khususnya ketika dia memiliki suami, dia telah berumah tangga, dia telah berkeluarga, itu cara dia menjaga dan kualitas dia menjaga kehormatan harus jauh lebih ketat dibanding ketika ia single atau belum pernah berumah tangga atau belum pernah berkeluarga. Oleh karena itu kan dosanya beda, hadirin. Antara seseorang berzina, dia belum pernah berumah tangga, belum pernah berkeluarga, dengan orang berzina setelah dia berumah tangga dan berkeluarga. Dosanya beda, hukumannya juga beda. Jadi yang ia jaga adalah yang pertama kehormatannya. Itu wanita salehah. Makanya hadirin sekalian, seorang wanita mau ya banyak beribadah sunnah dan seterusnya, tapi kalau dia enggak jaga kehormatan, dia bukan wanita salehah. Dia harus jaga kehormatannya. Yang kedua hadirin, dia menjaga harta suami. Dia menjaga harta suami. Dia menjaga harta suami. Jadi dia bukan hanya menjaga dirinya, dia bukan hanya menjaga kehormatannya, tapi dia juga jaga harta suami. Dia gak akan sentuh harta suaminya kecuali dengan hak. Dia gak akan ambil, dia gak akan gunakan. Dia akan jaga itu harta. Kecuali dengan hak. Jadi benar-benar dijaga itu harta suami. Makanya istri yang soleh itu bukan yang melorotin suami secara harta. Bukan yang ngabisin duit suami. Tapi justru sebaliknya, dia jaga harta suaminya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang muliakan, yang ketiga, seluruh hak Allah yang harus dia tunaikan, itu dia harus jaga. Dia harus jaga itu. Jadi seluruh hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang soleha adalah mereka yang menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hak Allah dia jaga. Dia jaga sholat. Dia jaga puasanya. Dia jaga ibadahnya. Jadi semua hak Allah itu dia jaga. Maka maksud hak Allah itu apa yang Allah perintahkan kepada dia, itu hak Allah. Termasuk Allah perintahkan dia untuk taat, nurut, dan berbakti kepada suami. Selama bukan maksiat. Nah itu dia jaga benar prinsip itu. Pokoknya semua hak Allah lah dia jaga. Dan hak Allah yang tertinggi, hadirin, apa hak Allah yang tertinggi? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan. Maka wanita yang soleh adalah wanita yang benar-benar berusaha beribadah kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Berusaha mengamalkan nama-nama dan sifat atau tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Didengar oleh Allah. Nah, itu hak Allah itu. Mentauhidkan Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan di dalam ayat ini ada kalimat yang menarik dan sangat penting. Hafizatul lil ghaibi. Nah, itu. Mereka lil ghaibi, lihat lil ghaibi. Hafizatun lil ghaibi. Kita lihat bahasa Arabnya lil ghaibi. Di baris kedua. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Lil ghaibi ini penting, hadirin. Dan ini menunjukkan kedalaman diksi yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Lil ghaibi. Apa arti lil ghaibi? Ghaib. Dan ghaib sudah jadi bahasa serapan di Indonesia. Apa sih arti ghaib? Tif apa tif ghaib? Tidak terlihat. Masya Allah. Apa artinya? Jadi, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh wanita jika ingin menjadi wanita soleha, dia menjaga dirinya, kehormatannya, harta suaminya, dan menjaga hak-hak Allah yang harus dia tunaikan lil ghaibi ketika suaminya tidak ada bersamanya. Ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak berada bersamanya. Tidak bisa memantaunya. Tidak bisa mengontrolnya. Atau tidak sedang memantaunya atau tidak sedang mengontrolnya. Sufyan rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Mubarak. Itu menjelaskan ayat ini dengan mengatakan. Hafizatun li azwajihin. Lamma ghaba min sya'nihin. Wanita soleh itu adalah wanita yang sangat menjaga hak Allah lalu hak suaminya ketika suaminya tidak bisa atau ketika suaminya tidak ada dan tidak bisa mengontrolnya, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Ghaba min sya'nihin, ketika dia melakukan ketika si istri melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ketika istri dengan gadgetnya, ketika istri mengirim sebuah WA, suaminya enggak ada dan suaminya enggak tahu. Dan suaminya enggak bisa akses itu. Ada sebagian suami bisa akses, dia tahu istrinya tuh WA kemana aja. Dan istrinya tahu itu. Makanya istrinya baik banget ketika WA semua pihak. Karena tahu suami saya baca nih. Dan istrinya enggak berani WA kemana-mana. Nah, wanita soleha itu dia WA, dia berbicara, dia beraktivitas, dan dia jaga kehormatannya, dia jaga hak suaminya, dan yang paling penting dia jaga hak Allah. Di saat dia tahu suaminya gak bisa akses dia, suaminya gak bisa monitor dia, suaminya gak bisa kontrol dia, dan suaminya gak bisa ngecek ke aktivitasnya, gak bisa cek kegiatannya, gak bisa cek handphonenya, gak bisa ngecek dengan siapa saja dia berkomunikasi dan apa yang dibicarakan dan apa aktivitasnya. Tapi walaupun demikian, dia tetap menjaga hak Allah, lalu hak suaminya secara utuh dan maksimal. Dia jaga kehormatannya. Walaupun dia bisa berhubungan dengan laki-laki lain dan suaminya gak tahu itu, dia bisa berkomunikasi atau affair dengan laki-laki lain dan suaminya tidak bisa memonitor, gak bisa ngecek handphonenya. Istrinya lebih canggih daripada suaminya. Istrinya ahli IT, suaminya ahli perkebunan. Suaminya bisa pakai, tapi dia gak ahli. Istrinya jagonya minta ampun, tapi gak ada satupun permainan ini buat istrinya. Gak ada satupun konspirasi yang dilakukan oleh istrinya. Tetap lengkap. Itu makna lil ghaibi. Walaupun suaminya gak ada, walaupun dia bebas melakukan komunikasi dengan siapapun, dia bebas melakukan aktivitas apapun, dia bebas melakukan pembicaraan apapun, menurut logika manusia, suaminya gak tahu, tapi dia gak akan lakukan itu. Dia hanya melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, lalu diridhoi oleh suaminya, walaupun suaminya tidak tahu. Bahkan ketika dia diuji, misalnya ada seorang laki-laki yang berusaha mendekati dia, karena mungkin laki-laki itu tidak tahu dia sudah bersuami, atau emang jahat nih laki-laki, ingin ngancurin rumah tangga orang, dia gak akan pernah buka pintu. Dia tidak akan pernah buka pintu. Hadirin Allah muliakan. Dia jaga semuanya ketika suaminya tidak ada. Apa pesannya? Kenapa ada kata-kata lil ghaibi? Pesan besarnya adalah, kalau di belakang suaminya performanya seperti itu, kalau ketika suaminya tidak tahu performanya seperti itu, kalau ketika suaminya tidak ada di sisinya performanya seperti itu, maka bagaimana jika suaminya ada di sisinya? Bagaimana jika suaminya mengontrolnya? Bagaimana jika suaminya mendapatkan akses ke dia? Dia lebih lagi ngejaga itu. Artinya dengan level yang sama, tapi ketika suami Anda kan ada banyak hal lebih yang bisa dia lakukan. Dia bisa langsung berinteraksi dengan suaminya, dia bisa berkhidmat dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya itu. Tapi standar ketakwaan dan keimanan itu enggak ada bedanya. Ada atau tidak ada suami. Ada orang atau tidak ada orang. Ada yang bisa mengakses atau tidak ada yang bisa mengakses. Ada yang memonitor atau tidak ada yang bisa memonitor. Ia tetap berada di performa yang sangat tinggi. Dia jaga kehormatan, dia jaga dirinya, dia jaga harta suami, dan dia jaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wanita salihah. Itu wanita salihah, hadirin. Coba buka surat Maryam. Surat ke-19. Surat ke-19. Ayat ke-17. Atau ayat ke-16, 17, 18. 19. Ayat ke-16, 17, 18. Dan 19. Itulah profil wanita salihah. Sampai Allah meminta kita untuk mengingat kejadian itu. Padahal kejadian ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang wanita. Tapi karena begitu luar biasa dan merupakan yang beliau lakukan, susahnya minta ampun. Dan itu merupakan simbol keimanan, Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Dan Allah awali dengan mengatakan wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah dalam kitab suci Maryam. Oh, ternyata Maryam, hadirin. Maryam, seorang wanita. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ini tentang Maryam, hadirin. Ini tentang Maryam. Ada apa dengan beliau, hadirin sekalian? Idzin tabadat, ketika pada saat itu ia berada di lokasi yang jauh dari keluarganya. Ke arah timur, jauh. Dia, beliau sedang sendirian, gak ada siapa-siapa. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Jadi luar biasa. Gak ada siapa-siapa, sendirian saja. Seorang wanita cantik sendirian. Apa kelanjutannya? Fattakhadhat min dunihim hijaba. Ayat berikutnya, ayat ke-17. Fattakhadhat min dunihim hijaba. فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Hadirin Allah muliakan, bukan hanya jauh, tapi Maryam pada saat itu membuat hijab antara dia dengan keluarganya, karena dia ingin fokus beribadah kepada Allah. Jadi dia mengadakan atau membuat tabir yang benar-benar tidak bisa diakses sama keluarganya. Jadi udah jaraknya jauh, ada tabir pula. Jadi gak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Maryam. Dan Maryam pada saat itu, hadirin, melakukan itu bukan ingin kabur, bukan ingin aneh-aneh, tapi beliau ingin beribadah kepada Allah. Niatnya baik. Tapi pada saat beliau sedang sendirian itulah, fatama faarsalna ilaiha ruhana, Allah berfirman, kami utus malaikat kami kepada dia. Apa yang mengejutkan ya Pak Ustaz? Kelanjutannya, malaikat Jibril datang bukan dengan wujud asli, fatamatsala laha basyaron sawiya, tapi ia menjelma sebagai manusia yang sempurna. Allahu Akbar. Menjelma dengan bentuk, dengan fisik laki-laki yang sempurna. Sempurna. Allahu Akbar. Sempurna. Kalau ditanya ketampanan laki-laki ini, atletisnya laki-laki ini, lalu tinggi laki-laki ini, lalu berat badan laki-laki ini, lalu warna kulit laki-laki ini, ditantang hidungnya, matanya, lalu wajahnya, rambutnya, dan dikasih angka 0 sampai 10, maka seluruh wanita akan memberikan angka 10. Sempurna. Sempurna. Semua orang akan kasih angka 10. Mungkin 100 kali kalau bisa. 0 sampai 10, 100 gitu. Perfect. Ya. Perfect. Mana ada laki-laki perfect sekarang? Ini sempurna. Wanita sendirian, normal, tiba-tiba tanpa dia minta, tanpa beliau usahakan, beliau perjuang segala macam, tiba-tiba datang nih. Di hadapannya ada laki-laki yang sempurna. Dan gak ada siapa, gak ada keluarga. Dia jauh dari keluarganya. Beliau jauh dari keluarganya. Beliau bahkan sudah pasang tabir. Gak ada yang bisa akses beliau. Dan gak ada yang tahu kalau beliau melakukan apapun di lokasi itu. Gak ada yang tahu. Dan gak ada yang bisa akses pada saat itu. Dan bukan beliau juga yang undang. Ini rezeki jatuh dari langit kalau bahasa kita. Dalam tanda kutip, quote and quote. Pertanyaan bagaimana sikap Maryam hadirin. Ini yang harus dijadikan kaidah oleh seluruh wanita yang ingin menjadi wanita salihah. Kita lihat ayat berikutnya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Allahu akbar. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Dan jangan mendekat jika engkau bertakwa kepada Allah. Bayangkan. Saya berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu. Ditembak langsung sama Maryam. Ada wanita ketemu laki-laki begitu. A'udzu billahi minka. Gitu. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Enggak buka pembicaraan. Mohon maaf mas, ada yang bisa dibantu? Mohon maaf, dari mana ya? Saya enggak pernah ngelihat Anda. Enggak. Di kalimat pertama. Qalat inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. In kunta taqiya, dan jika engkau bertakwa, jangan mendekat. Jangan mendekat. Tinggalkan saya, diusir, bayangkan. Enggak ada. Enggak buka komunikasi, enggak buka ini, enggak buka itu. Ini Maryam. Wanita yang bukan hanya dimuliakan oleh umat Islam, tapi juga oleh umat yang lain. Maryam ini, subhanallah. Jangan mendekat. Kalau Anda bertakwa, jangan dekat. Karena gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Makanya ulama klasik mengatakan apa? Jangan pernah Anda berdua-duaan dengan wanita. Berdua-duaan dengan, dalam satu ruangan. Walaupun dengan alasan belajar Al-Quran. Itu poinnya. Jangan, walaupun dengan alasan belajar Al-Quran. Jangan pernah berdua-duaan. Hadirin Allah muliakan. Dan kalau masalah itu bisa dicek dalam Hilyatul Aulia karya Abu Nuaim. Kalau gak salah. Wanita soleh itu ketakutan hadirin. Khawatir. Dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Itu Maryam. Dan sekilas tentang Maryam, Nabi kita kan selalu mengatakan bahwa Maryam adalah salah satu dari wanita yang sempurna yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu wanita sempurna, Maryam alaihissalam. Maryam. Dan gimana sikap wanita sempurna kayak begini? Makanya pentingnya lil ghaibi. Karena wanita yang menjaga semuanya di ketika suaminya ada, itu bagus. Tapi kejujuran, ketulusan, keikhlasan, dan tauhid seorang istri atau wanita baru benar-benar diuji dan terbukti ketika suaminya gak ada. Suaminya gak bisa ngelihat handphonenya. Suaminya gak tahu dia berkomunikasi dengan siapapun. Kalau dia tetap on track, dia jaga kehormatan, dia jaga dirinya, dia jaga hak Allah, lalu jaga hak suami, baru dia jujur sama Allah. baru ia punya iman yang benar, tauhid yang benar. Adapun ketika ketika istri baru baik depan, baru baik, baru ngejaga ketika ada suami, dia belum membuktikan imannya. Karena bisa jadi dia baik itu karena takut sama suaminya, karena ada suaminya di sampingnya, karena ada suaminya di hadapannya, karena suaminya bisa mengakses. Pembuktian baru terjadi ketika suaminya gak ada, ketika suaminya tidak mengakses, ketika suaminya tidak tahu apa yang dia kerjakan, dan dia tetap menjaga hak Allah, lalu hak suaminya, dia jaga kehormatan, dia jaga diri dan harta suaminya. Itulah kesetiaan, hadirin. Itulah kesetiaan. Itulah kesetiaan. Kesetiaan, keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan. Sehingga menciptakan karakter yang luar biasa dalam diri seorang wanita. Makanya pentingnya kata-kata itu, lil ghaibi, yang menjaga lil ghaibi ketika suaminya gak ada. Itu untuk memastikan bahwa istri ini baik secara zahir dan batin. Wanita ini baik di depan dan di belakang suami. Wanita ini baik ada atau tidak ada suami. Karena betapa banyak wanita yang melakukan hal yang, atau yang melakukan pengkhianatan ketika tidak ada suaminya. Bahkan mungkin 99% pengkhianatan wanita itu ketika suaminya gak ada. Pengkhianatan wanita atau istri itu ketika suaminya pergi. Sebagaimana sebaliknya juga 99% laki-laki suami yang berkhianat ketika istrinya gak ada. Berapa persen kasus perselingkuhan ketika di depan pasangan? Karena itu ini yang perlu kita camkan, jemaah. Ini pelajaran besar bagi wanita. Depan belakang sama, karena iman. Dan setiap wanita soleha, dia harus meneladani Maryam alaihissalam. Maryam itu profil wanita sempurna. Dihadapkan dengan laki-laki sempurna, bukannya kegirangan, bukannya kesenangan, dan gak macam. Maryam gak bilang, ini kayaknya jodoh saya nih. Ini. Enggak, Maryam gak bilang begitu. Saya punya feeling Allah utus dia ke saya untuk jadi jodoh saya. Enggak. Qalat ini a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyah. Saya berlindung kepada Allah dari kamu, dari kamu. Ada gak sih wanita, wanita dideketin laki-laki itu langsung bilang, saya berlindung kepada Allah dari kamu, mas. Atau pernah dengar kayak gitu? Subhanallah. Kan mungkin masih jaga, tolong ya, tolong. Ini Maryam langsung to the point. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Dan jangan dekat kalau kamu bertakwa. Jadi udah ditutup semua excuse, semua alasan. Kalau bertakwa, jauh dari saya. Gak ada cerita mau nanya ini kah, mau nanya itu kah, mau enggak. Dan lihat Maryam juga gak mengatakan statusnya, enggak. Ada sebagian wanita, baik, tapi gak di level ini. Mengatakan gini, tolong jangan dekati saya sudah bersuami. Banyak gak ada wanita mengatakan demikian. Tolong cukup, saya sudah bersuami. Atau saya sudah punya keluarga. Saya gak mau mengkhianati suami dan anak-anak. Maryam gak bilang gitu. alasannya langsung clear, iman dan tauhid. Saya berlindung kepada Allah dari Anda. Mau saya single kek, mau saya istri orang kek, mau saya itu bukan urusan Anda. Dan kesendirian saya atau single, status single saya bukan berarti saya bisa seenaknya. Enggak. Karena mau single, mau berkeluarga, jelas ini enggak boleh. Itu Maryam hadir. Enggak pakai alasan, mungkin alasan yang enggak pernah terpikirkan oleh wanita kecuali dia mempelajari surat Maryam. Cara umum wanita baik kalau didekati gitu, mohon maaf, saya sudah punya suami. Mohon maaf, saya punya keluarga. Saya minta tolong jangan dekati saya lagi. Saya punya suami dan anak-anak. Oke, mohon maaf saya gak tahu, misalnya gitu. Maryam enggak. Inni a'udzubillah, inni a'udzubirrahmani minka. Saya berlindung kepada Ar-Rahman Allah dari Anda. Jangan dekat kalau Anda bertakwa. Jangan dekat. Karena Maryam mengerti tentang kehidupan, dan Maryam berusaha bertakwa kepada Allah. Maryam tahu bahwa syaitan itu goda itu selangkah demi selangkah. Dan Maryam takut kepada Rabbul Alamin. Kalau ini sosok wanita yang tidak pada saat itu bersatu single dan tidak ada suami, lalu bagaimana dengan kita ibu-ibu sekalian yang punya suami? Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Waktu telah habis, jazakallahu khairan. Insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh istri kita, wanita di keluarga kita, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadi wanita salihah yang sejati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.